Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pada pertemuan yang telah lalu, pada bab-bab sebelumnya, kita telah menyebutkan tentang berbagai keutamaan tauhid yang sangat besar, yang seseorang ketika bisa melaksanakan atau merealisasikan tauhid, maka balasan yang Allah Subhanahu wa taala adalah sangat besar, yaitu jannah, surga. Bahkan bukan itu saja, di antara balasan bagi orang yang mampu mewujudkan tauhid sebagaimana hadis yang kemarin adalah dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab, ya, tanpa hisab dan tanpa azab. Adapun bab yang baru, insyaallah kita masuk pada perkara yang menjadi lawan tauhid, ya, yaitu kesyirikan. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah taala, babul khaufi minasyirki, bab tentang takut dari kesyirikan. Seperti biasa, penulis kitab ini menyebutkan ayat dari Al-Qur'an. Beliau katakan, wa qaulullahu ta'ala innallaha la yaghfiru ayushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni dosa syirik, tidak mengampuni orang yang melakukan kesyirikan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa saja yang dikehendakinya. Surat An-Nisa ayat 48. Surat An-Nisa ayat 116. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, ahli tafsir dari kalangan mazhab Asy-Syafi'i rahimahullah taala, akhbarallahu taala, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan, la yaghfiru ayyushraka bihi, Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni orang yang melakukan kesyirikan. Kata beliau, kata Ibnu Katsir ketika menerangkan ayat ini, la yaghfiru li'abdin laqiyahu wa huwa musyrik, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni seorang hamba ketika nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia melakukan kesyirikan. Yani mati dalam keadaan pernah melakukan kesyirikan dan belum bertobat dari kesyirikan. Ini Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tetapi Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa selain syirik, dosa di bawah syirik, bagi siapa saja yang dikehendakinya. Kata Ibnu Katsir, ay minadzunub liman yasha min ibadihi, yaitu dari dosa-dosa selain syirik bagi siapa saja yang dikehendakinya. Fatabayyana hadhil ayah anna syirka a'zamu dzunub. Dari ayat ini saja sudah sangat jelas, ya, bahwasanya syirik merupakan dosa yang paling besar. Kalau kita harus waspada terhadap suatu dosa, maka yang pertama harus kita waspadai adalah dosa syirik. Ya. Kenapa dosa syirik merupakan dosa yang paling besar? Li'anna Allah Ta'ala akhbaru annahu la yaghfiruhu liman lam yatub minhu. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah mengabarkan bahwasanya Allah tidak mengampuni orang yang dia mati dalam keadaan belum bertaubat dari dosa syirik. Allah tidak akan mengampuni. Bagi siapa? Orang yang mati dan belum bertobat. Adapun orang yang bertobat, ya, sebelum dia meninggal, maka dosa apapun akan Allah subhanahu wa ta'ala ampuni. Mau dosa syirik ataupun selain syirik. Adapun dosa syirik, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni jika dia mati dalam keadaan belum bertobat. Wa ma dunahu minadzunub fahuwa dakhilun tahta masyiah. Adapun dosa-dosa yang lainnya selain dosa syirik, di bawah masyiah Allah, di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa? Insya'a ghafarahu liman laqiyahu bihi. Adapun dosa-dosa yang lainnya yang dia mati dalam keadaan belum bertobat dari dosa-dosa tersebut, mencuri, berzina, berdusta, kemudian berbuat zolim terhadap orang lain, berbuat durhaka terhadap orang tua, yang dosa-dosa tersebut dia belum bertobat darinya sebelum dia mati, maka dosa-dosa tersebut di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki mengampuninya nanti pada hari kiamat, karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala luas, Allah ampuni. Loh kok orang bersalah belum bertobat Allah ampuni? Itulah luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini untuk dosa-dosa yang di luar atau selain dosa syirik bagi orang yang meninggal dan belum bertobat. Ya. Kalau Allah kehendaki, Allah ampuni walaupun orang tersebut belum bertobat. Wa in syaa'a 'adzabahu bihi. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki, Allah azab dia. Allah azab dulu dia. Kenapa dia azab? Ya karena dia berbuat dosa dan belum bertobat, ya, sampai dia meninggal belum bertobat. Dan itu sesuai dengan keadilan Allah subhanahu wa ta'ala, ya, bukan karena zolim. Dan Allah tidak akan menzolimi siapapun karena keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang berdosa dan dia tidak atau belum bertobat sampai dia meninggal, maka kalau Allah berkehendak, Allah akan azab dia. Nah, wadhalika yujabulil abdi syiddatul khauf minasyirki alladhi hada syanhu indallah. Maka atas dasar ini wajib bagi kita untuk sangat-sangat takut terhadap dosa syirik, ya. Khawatir wal yadzubillah, kita mohon ampun pada Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Jangan-jangan pernah, ya, atau sempat pada kita wal yadzubillah, ya, melakukan suatu kesyirikan dalam keadaan kita tidak tahu, ya, atau lupa untuk melakukan bertobat, segera bertobat, ya, dari kesyirikan tersebut. Karena ketika seseorang melakukan kesyirikan dan dia mati dalam keadaan belum bertobat dari kesyirikan tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuninya. Tidak akan mengampuninya. Artinya apa? Pasti mengazabnya. Pasti akan mengazabnya. Maka ini, ya, syirik. Wajib bagi kita untuk sangat takut terhadapnya. Karena syirik merupakan dosa yang paling jelek, kezoliman yang paling zolim. Kenapa? Karena dia telah melecehkan Allah subhanahu wa ta'ala. Suatu ibadah yang seharusnya diberikan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja, ternyata dia berbagi dengan makhluknya. Dengan makhluk. Bayangkan. Ya. Padahal makhluk itu adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang harusnya ibadah murni 100%. Bukan 99,9, bukan. 100%. Ibadah yang dia lakukan. Baik sholat, puasa, zakat, sodakoh, amar ma'ruf nahi munkar, doa, tawakal, takut dan sebagainya harusnya diberikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dia telah membaginya terhadap makhluk. Sikap yang kurang ajar ya, dari seorang manusia terhadap penciptanya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat tadi surat An-Nisa ada tambahan faedah yang disebutkan para ulama. Ini bantahan, ada bantahan terhadap orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij adalah orang-orang yang memiliki pemahaman kafirnya seseorang yang melakukan dosa besar. Mereka mengatakan bahwasanya pelaku dosa besar itu kafir. Orang Khawarij, di antara akidah mereka adalah mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Maka tidak heran ya, para teroris, pelaku pemboman dan sebagainya, baik di negeri kita atau di luar negeri, terkadang mereka tidak segan-segan ya, melakukan pembunuhan terhadap seorang muslim. Bahkan tidak jarang dilakukan di mana? Di masjid. Sebagaimana terjadi di Cirebon yang dekat. Orang sedang ibadah, sholat Jumat, ya, di rumah Allah Subhanahu wa taala sedang beribadah, diledakkan. Faktor apa yang mendorong dia melakukan tersebut? Karena dia memiliki keyakinan orang yang melakukan dosa besar itu kafir. Ya. Orang yang melakukan dosa besar itu kafir. Itu keyakinan dia. Ya. Dosa besar apa yang dilakukan? Apa saja? Terkhusus kata mereka, ketika seseorang tidak menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala, ya. Berarti dia telah melakukan dosa besar. Berarti kafir. Kalau kafir, halal darahnya. Kalau halal darahnya, boleh dibunuh. Ini menurut keyakinan mereka. Maka dibantah pada ayat ini. Allah Subhanahu wa taala katakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik. Ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa selain syirik bagi siapa saja yang dikehendaki. Apa dosa selain syirik? Tanya. Ya. Dosa-dosa besar selain syirik maka dibawa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang melakukan dosa selain syirik, ini dosa besar dihukumi kafir. Terus faedahnya apa? Hah? Allah Subhanahu wa taala mengampuni di akhirat. Orang kafir jelas di neraka. Tetapi pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa saja yang dikehendakinya. Menunjukkan para pelaku dosa besar di luar dosa syirik ini dia belum kafir. Tidak kafir. Ya, walaupun di sana ada dosa-dosa besar selain dosa syirik yang menyebabkan pelakunya terjatuh kepada kekufuran. Nah, tetapi secara umum pelaku dosa besar pelaku dosa besar itu tidak mengeluarkannya dari keislaman. Nah. Ini bagi orang yang melakukan kesyirikan tetapi dan dia meninggal dalam keadaan belum bertobat. Adapun seseorang yang melakukan kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala sebesar apapun, dosa kesyirikan tersebut dia lakukan sebanyak apapun, tetapi ketika dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tobat yang benar, sungguh-sungguh keluar dari hatinya, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni ya, akan mengampuni dosa tersebut. Allah sebutkan ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah wahai hamba-hambaku yang mereka asrafu ala anfusihim, mereka bersikap melampaui batas terhadap diri-diri mereka. Ini melakukan dosa, melakukan kezaliman terhadap diri-diri mereka. La taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian merasa putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'an, karena sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni seluruh dosa, seluruhnya, jami'an. Dosa apa? Semua dosa. Dosa syirik, dosa selain syirik, kalau dia bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun ayat yang pertama yang tersebutkan adalah bagi orang yang dia tidak sempat bertobat, bagi para pelaku kesyirikan yang tidak sempat bertobat kemudian dia meninggal, maka dia kekal di neraka. Kemudian Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala menyebutkan ayat selanjutnya tentang takut dari syirik. Qala Allah ta'ala, wa qala al-khalilu alaihi salatu wassalam, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ibrahim, menukil ucapan atau menyebutkan ucapan Nabiullah Ibrahim, doa Nabiullah Ibrahim, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, ya Allah jauhkanlah diriku, wa baniya dan anak keturunanku, anak budal asnam, dari melakukan penyembahan terhadap asnam. Ya, asnam para ulama menyebutkan adalah berhala atau patung atau berhala yang dibentuk. Ya, jadi berada enam suatu yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala, yang dibuat dalam suatu bentuk benda. Ya, ada yang disebut sonam, ya. Sonam adalah berhala yang dibikin, dibentuk, baik dalam bentuk manusia, bentuk hewan sebagainya. Adapun kalau sekedar ya suatu benda kemudian disembah, tidak dipahat atau tidak dibikin, maka tidak dinamakan tidak dinamakan sonam, tapi dinamakan wasan. Naam. Tetapi semuanya sama, itu adalah dikategorikan berhala. Kalau bahasa kita, Nabiullah Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dirinya dan anak cucunya Allah subhanahu wa ta'ala jauhkan dari beribadah terhadap asnam, terhadap berhala-berhala, terhadap sesuatu yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Khalilur Rahman, sayangan Allah subhanahu wa ta'ala, beliau berdoa dengan doa ini, ya, memohon pada Allah subhanahu wa ta'ala agar dijauhkan dirinya dan anak cucunya dari menyembah berhala, dalam keadaan dikatakan Nabiullah Ibrahim adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi, ya, kudwatan fit tauhid, sebagai teladan dalam masalah mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Tawakalnya beliau terhadap Allah subhanahu wa ta'ala luar biasa, ya, sampai-sampai ketika beliau hendak dilemparkan ke dalam api, ya, diriwayatkan dalam satu hadis, ya, datang seorang malaikat dan menawarkan bantuan, ya Ibrahim, aku selamatkan engkau dari api. Ya. Yang nawarkan malaikat, bukan Nabiullah Ibrahim meminta. Maka saking kuatnya tawakalnya Nabiullah Ibrahim terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, beliau mengatakan, wa amma antala, adapun engkau tidak, artinya saya tidak butuh. Sungguhnya yang saya butuhkan adalah Allah subhanahu wa ta'ala, pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, adapun engkau tidak. Ini tawakalnya Nabiullah Ibrahim dalam keadaan sudah detik-detik beliau mau dilemparkan ke dalam api. Beliau dengan kokohnya tauhid beliau tetap merasa takut terhadap dirinya dan keluarganya dari terjatuh ke dalam kesyirikan. Ya. Karena masalah kesyirikan adalah perkara yang sangat-sangat besar. Ya. Dakwah para anbiya sejak dahulu intinya adalah masalah tauhid, menjauhkan umatnya dari berbagai kesyirikan. Iblis dan tentaranya syaitan dari kalangan jin dan manusia, inti dakwah mereka, ajakan mereka, upaya penyesatan mereka adalah bagaimana agar manusia melakukan kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Atas dasar ini Nabi Allah Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, ya Allah, jauhkanlah diriku dan juga anak keturunanku dari penyembahan terhadap berhala. Ya. Disebutkan dalam ayat yang lainnya, kenapa Nabi Allah Ibrahim berdoa dengan doa ini? Rabbi innahuna adlalna kasiron minan nas, wahai Rabbku, sungguhnya berhala ini banyak menyesatkan manusia. Orang dengan sebab melakukan kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala menjadi sesat dengan sesesat-sesatnya. Ya. Ini ibadah yang dia lakukan, sebanyak apapun ibadah yang dia lakukan, ketika sudah terkotori dengan kesyirikan, walaupun sedikit, dalam arti mungkin dibandingkan dengan ibadah dia, ini menyebabkan ibadah dia tidak bermanfaat sedikit pun. Nah, insya Allah kita akan sebutkan nanti macam-macam kesyirikan pada bab-bab selanjutnya. Kemudian berkata para ulama, qala Ibrahim At-Taimi, man ya'man al-bala ba'da Ibrahim, siapa yang merasa aman dari musibah ini, yakni penyembahan terhadap berhala, kesyirikan dari Ibrahim, adakah orang yang merasa aman ya dari terjatuh pada kesyirikan dibandingkan Ibrahim? Artinya apa? Nabi Allah Ibrahim yang seperti itu saja merasa takut, apalagi sekedar kita-kita aja. Kita orang yang biasa secara ilmu, secara keimanan, justru harusnya lebih-lebih takut terjatuh kepada kesyirikan. Khawatir diri kita, keluarga kita, anak kita, apalagi dengan lingkungan yang luar biasa terkadang rusaknya. Dimana orang-orang yang menjerumuskan pada kesyirikan dianggap tokoh. Di mana kesyirikan muncul dari berbagai lapisan masyarakat, bukan sekedar orang-orang kampung yang tidak mengenal pendidikan modern, justru kadang muncul di kalangan orang-orang yang pendidikannya tinggi, S1, S2, S3, doktor, bahkan tidak jarang orang yang memiliki level pendidikan tinggi ingin menjabat sesuatu datang ke kuburan tertentu. Ternyata kuburan yang dia datang itu ya bukan kuburan wali atau bukan kuburan orang soleh. Walaupun kuburan wali atau orang soleh, tetap tidak boleh. Lebih-lebih kuburan orang yang fasik misalkan, orang kafir dan sebagainya. Berapa banyak kita dengar orang ketika menginginkan sesuatu datang ke Gunung Kemukus dan sebagainya, padahal kalau lihat sejarahnya Gunung Kemukus itu, wallahu alam benar tidaknya, sejarahnya adalah orang-orang yang melakukan kefajiran, kemaksiatan. Kemudian orang zaman sekarang ketika ingin hajatnya, kebutuhannya, keinginannya, cita-citanya terpenuhi, datang melakukan perbuatan yang tidak pantas dan sebagainya, melakukan kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala, kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini maka kalau sekelas Nabi Allah Ibrahim alaihissalam merasa takut dari kesyirikan, maka apalagi kita? Apalagi kita? Ya. Kalau Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mengingatkan anaknya dan juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dijauhkan dari kesyirikan, lah kita apa? Harusnya tiap hari nanya, "Nak, hati-hati, Nak, dari kesyirikan." Syirikan itu apa sih, Bi? Atau Pak, jelaskan kesyirikan ini, hati-hati, contohnya ini, jangan sampai kamu deket-deket dalam masalah ini. Ya, ini. Maka kata beliau, fala ya'man al-wuku fi syirki ila man huwa jahil. Tidaklah ada orang merasa aman dari kesyirikan kecuali dia itu jahil, bodoh. Mesti bodoh, ya. Tidak tahu bahayanya kesyirikan, ya. Tidaklah orang merasa aman, merasa sudah tenang saja. Kalau dakwah sudah jangan masalah tauhid syirik, tauhid syirik. Yang penting itu bagaimana memperbaiki akhlak yang bagus. Ya bagus, dakwah masalah akhlak bagus. Ya, siapa yang bilang jelek? Kalau ngomong masalah syirik, bikin bosan, bikin ngantuk. Paling syirik ini, bikin ada orang yang tersinggung. Padahal masalah tauhid, masalah kesyirikan adalah dakwahnya para anbiya, para rasul sejak dahulu sampai terakhir. Nah, maka tidaklah ada orang yang merasa aman dari terjatuh pada kesyirikan kecuali orang itu bodoh atau orang tersebut tertipu oleh syaitan. Tertipu oleh syaitan. Nah, syaitan, iblis, target utamanya adalah kesyirikan. Target utama dia menyesatkan manusia adalah kesyirikan. Adapun masalah ibadah, apa masalah dosa-dosa yang biasa, artinya di bawah kesyirikan, itu target-target yang di bawahnya. Dia berharap dengan seseorang banyak melakukan kemaksiatan, lama-lama akan terjatuh kepada kekafiran, kesyirikan. Tetapi target utama dia adalah kesyirikan. Ini bagaimana seseorang melakukan kesyirikan? Sudah. Karena jaminannya jelas. Orang yang melakukan kesyirikan, jaminannya jelas. Apa jaminannya? Neraka kekal. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri diancam. Innaka la tusyrik apa? Wa in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Engkau wahai Muhammad, yang diancam langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika engkau melakukan kesyirikan, layah batona amaluka, maka amalanmu semuanya akan hancur. Ya. Walatakunana minal khosirin, dan kamu nanti-nanti di hari kiamat pasti menjadi orang-orang yang khosir, yang merugi. Ini yang diancam, bukan kita-kita. Orang yang paling mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau sampai berani melakukan kesyirikan, layah batonna amaluka. Kalau orang yang pelajari ilmu nahwu, lamnya lam taukid, nunnya nin taukid, benar-benar hancur amalan baikmu. Walatakunanna minal khosirin. Ditambah lagi lam taukid, nun taukid, dan kamu nanti pasti menjadi orang-orang yang merugi. Ini pertama ancaman langsung diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai penekanan. Nah, maka kata beliau, tidaklah ada orang yang merasa aman, santai, ya, dari kesyirikan kecuali orang tersebut pasti bodoh, pasti jahil, tidak mengerti ancaman yang besar. Ya. Ya. Dia kalau orang di hutan lebih takut sama tokek daripada sama macan. Masuk hutan hati-hati loh. Ada hewan buas. Oh, ada tokek di pohon, dia langsung lari terbirit-birit. Padahal di depannya ada suara harimau mengaum, dia santai saja. Orang ini kan bodoh seperti ini. Ya. Kamu enggak ngerti di sana ada macan lagi lapar. Kamu terap tokek yang kecil, lari terbirit-birit misalkan. Nah. Kemudian beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, wa fil hadis, disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhwafu ma akhwafu alaikum syirkul asghar, fasu'il anhu faqala arya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkara yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil. Maka ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa itu syirik kecil? Ar-riya. Beliau mengatakan riya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Tabarani dengan sanad yang sahih. Adapun kelengkapan hadis ini adalah inna akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sungguhnya perkara yang paling aku takutkan atas kalian adalah asyirkul asghar, syirik kecil. Qalu wa ma syirkul asghar? Para sahabat bertanya, apakah itu syirik kecil wahai Rasulullah? Qala ar-riya. Beliau berkata riya. Para ulama menjelaskan riya di sini adalah bukan syirik kecil berarti riya, bukan. Tapi riya adalah salah satu contoh dari syirik kecil. Beliau mengatakan ar-riya. Yaqulullah ta'ala yaumal qiyamah. Allah subhanahu wa ta'ala berkata pada hari kiamat, idza jaza'an nasu bi'amalihim. Ketika manusia telah dibalas atas amalan-amalan mereka. Orang yang beramal baik di dunia dibalas dengan kebaikan. Orang yang beramal jelek di dunia dibalas dengan kejelekan. Allah subhanahu wa ta'ala berkata, idhabu ila allazina kuntum tura'una fi dunya fangduru hal tajiduna indahum jaza. Allah berkata ketika telah membalas orang-orang nanti di akhirat setelah selesai pembalasan, hari pembalasan, nah artinya orang yang beramal kemudian dihisab kemudian diberi balasannya masing-masing, Allah katakan, pergilah kalian kepada orang-orang yang dahulu kalian beramal dengan tujuan agar dilihat oleh orang tersebut, agar dipuji oleh orang tersebut. Pergilah kalian kepada orang-orang yang dahulu ketika kalian beramal bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi karena orang tertentu. Dia rajin ke masjid supaya dianggap apa? Dianggap orang soleh. Dia rajin baca Quran supaya dianggap apa? Dianggap qori. Pergilah, kata Allah subhanahu wa ta'ala, kepada mereka dan lihat apakah kalian akan mendapatkan balasan dari mereka atas amalan kalian tersebut. Tidak akan. Ya. Jangankan memberikan balasan terhadap orang lain. Misalkan di sini dunia ada orang ke masjid sholat, ya, agar mendapatkan pujian dari si fulan seorang. Nanti di akhirat gak mungkin dia. Nih, karena kamu telah sholat agar dipuji oleh saya, sama saya dikasih pahala, kebaikan. Balasannya gak mungkin. Wah, untuk dirinya sendiri aja dia tidak sanggup. Apalagi untuk orang lain. Pada hadis ini ada faedah bagaimana syafaqah, kasih sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan suatu kebaikan pada umatnya, tidak ada satupun suatu kebaikan yang bisa mendekatkan seseorang ke dalam surga kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan tunjukkan, akan terangkan, ini kebaikan, kerjakan ini. Dan tidak ada suatu perkara yang bisa mendatangkan kejelekan kepada umatnya kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan segera mengabarkan, memberikan peringatan kepada umatnya, ini kejelekan, jauhi, hati-hati, jangan dekati. Ini bagaimana cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya. Dan walhamdulillah agama ini telah sempurna. Seluruh kebaikan yang ada pada agama ini telah disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin ada satu kebaikan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu itu kebaikan kemudian tidak disampaikan kepada umatnya. Udah biarinlah. Yang ini khusus buat saya, tidak ada. Semuanya disampaikan kepada umatnya. Tidak ada satu kejelekan pun kecuali Rasulullah telah peringatkan. Ma ba'athallahu min nabiyyin ila kana haqqan alaihi ayadula umatahu ala khairin ma ya'lamuhu lahum. Tidak ada, tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus orang nabi kecuali wajib atas nabi tersebut untuk menunjukkan pada umatnya kebaikan tersebut. Jadi kalau kita merasa ada suatu kebaikan yang tidak pernah dicontohkan Rasulullah, kemudian kita mengerjakannya, hati-hati, konsekuensinya berat. Menuduh Rasulullah menyembunyikan kebaikan tersebut, ya, Pak, kenapa melakukan amalan ini? Loh, ini kan baik. Ya, namanya baik itu menurut siapa? Ya, pokoknya baik. Yang Rasulullah tidak mengetahuinya. Ternyata ada orang yang lebih tahu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap kebaikan tersebut, atau dia telah menuduh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyembunyikan kebaikan tersebut, ya, menyembunyikan kebaikan tersebut. Kenapa? Dia merasa itu kuat kebaikan, tapi Rasulullah tidak dia melaksanakannya. Berarti menuduh Rasulullah menyembunyikan kebaikan tersebut dari umatnya. Mukhawifan ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma'a kamali ilmihim wa quwwati imanihim fa kaifa la yakhafu wa ma fawqahum min huwa dunahum fil ilmi wal iman bil maratib. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa takut, merasa khawatir terhadap para sahabatnya yang sudah jelas keimanan mereka, ilmu mereka, ibadah mereka, ketakwaan mereka sudah jelas oleh yang jamin, masih khawatir, masih takut para sahabatnya terjatuh kepada syirik kecil, syirik asghar, maka apa kiranya ketakutan Rasulullah SAW khawatir terhadap kita-kita ini? Nah, ini menunjukkan bagaimana syafaqah, rasa kasih sayangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan alhamdulillah, apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, peringatan-peringatan yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah jaga sehingga sampai kepada kita, sehingga sampai kepada kita, sehingga kita bisa mengetahui, oh ini perkara yang baik, oh ini perkara yang jelek, nah, sehingga kita bisa menjauhi perkara-perkara tersebut. Wallahu a'lam bishawab.